Beres bos, sok khawatir bos. Iya bos, gantian kan ya. Ya lagi rindu-rindu sama pacarnya. Tak kasih separuh di perindu sesobat kamu semuanya. Seperti jauh.